Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya hal kita tetap tepat ini asdaq al hadith wa khair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarr al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dalalah wa kullu dalalatin. Sekalian dan pemirsa Roja TV dan juga pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Sadarlah akan rasa syukur itu, hadirkan dengan tingkat kesadaran yang tinggi atas rasa syukur kita dari nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa hitung. Kita berusaha untuk menghadirkan kesabaran ketika menghadapi ujian. Syukur dan sabar Allah Ta'ala berikan pada kita petunjuknya, sehingga tidak menyimpang, tidak salah tak memahami persoalan. Di antaranya ya, faslun yang akan kita bahas dalam kitab Dawa Qala al-Mu'allif rahimahullah pasal, yaitu tentang al-farqu baina husnidzul, perbedaan antara persangkaan yang baik husnudzon dengan al-ghurur, yaitu sikap tertipu atau terkecoh. Artinya ada orang yang menyangka dengan persangkaan yang baik kepada Allah Ta'ala, menurut dia ya seperti Allah Ta'ala itu maha pengampun, kita harus berprasangka baik. Karena apa? Karena Allah Ta'ala berfirman ya dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, bahwa aku berada dalam persangkaan hambaku, in dhanna khaira falahu wa in dhanna syarra falahu. Kalau dia berprasangka baik akan mendapatkan kebaikan tersebut, jika dia berprasangka buruk maka akan mendapatkan keburukan tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi di Sunan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami', ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khaira falahu wa in dhanna syarra falahu. Aku berada dalam persangkaan hambaku, kalau dia berprasangka baik dapat kebaikan, berprasangka buruk dapat keburukan. Nah ini ada yang salah paham. Salah paham itu berat. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Ta'ala ilmu, minta pemahaman. Qul rabbi zidni ilman. Ya Allah berikan saya ilmu. Ya. Man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan Allah Ta'ala, diberikan apa? Pemahaman fikih tentang agama ini. Karena pemahaman itu sangat penting. Kalau salah paham fatal. Apa? Ramadan, menjelang Ramadan nih. Ya, tidak bisa berbuat baik. Terhalang dari kebaikan yang ada di Ramadan. Hadiah husnudzon pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Allah Ta'ala itu Maha Penyayang. Itu betul mukaddimah itu. Ya, kemudian mengatakan bahwa rahmat Allah mengalahkan adabnya, betul. Tapi kemudian dia tidak mau melakukan ketaatan, bahkan cenderung untuk berada dalam perbuatan dosa. Ramadan itu merupakan momentum, kesempatan, bahkan kesempatan berbuat baik. Nabi menyampaikan kabar gembira, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, kepada para sahabat beliau, dengan sabda beliau apa? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu fihi tuftah abwabul al-jannah wa tughlaq wa fihi tughlaq abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Ahmad. Telah datang kepada kalian kabar gembira disampaikan, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di dalamnya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan, ya, dibelenggu syaitan. Kemudian apa? Di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa terhalang dari kebaikan itu, maka dia telah benar-benar terhalang dari kebaikan. Maka dia salah sangka. Saya harus berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Ya, berarti saya memang ditakdirkan untuk tidak semangat. Padahal ini malam pertama. Ini salah paham semua. Ya, apa kata beliau? Faqad tabayyana, kata Ibnu Qayyim, faqad tabayyana al-farqu baina husnil dhann wal ghurur. Sungguh telah jelas perbedaan antara orang yang memahami husnul dhann, berprasangka baik, dengan orang yang terkecoh, dengan keterkecohan, dengan sifat tertipu. Wa anna husnul dhann in humila 'alal 'amal wa hassa 'alaihi wa saqa ilaihi fa huwa sahih. Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, jika dibawa untuk bisa beramal soleh, kuat dorongan untuk melakukan amal soleh, dan menggiring orang itu saqa ilaihi kepada amal soleh, fahuwa sahihun. Maka husnudzon seperti itu merupakan prasangka baik yang benar. Jadi kalau kita mau berprasangka baik kepada Allah dalam menghadapi Ramadan, sambut dengan baik Ramadan ini, ya. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidat asyayatin wa maradatul jin. Ya. Wa tughlaq abwabun nar wa lam yuftah minha babun. Wa tuftah abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir wa lillahi taqwa minan nar wa dhalika kullu lailah. Rawahul Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan bagi orang yang berprasangka baik kepada Allah, apa kata Nabi, apabila tiba malam pertama Ramadan, setan dibelenggu. Ya, setan dibelenggu. بسم الله الرحمن الرحيم.

يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Tanah itu kembali kepada dia dari orang yang menguasai tanah itu agar dapat manfaat. Lalu dia mengabaikan, tidak menanamnya, tidak bercocok dengan tanah itu. Padahal dia sudah berupaya untuk merebut kembali tanah yang tadinya mungkin dikuasai oleh orang lain. Dan dia berprasangka baik, tanah tersebut ya mendapatkan manfaat, tapi tidak menanam, tidak dicocok, tidak diairi, ya. Maka apa? Orang akan menganggap kepada orang tersebut, orang ini akan dianggap oleh orang lain sebagai apa? Min asfahis sufaha, orang yang pandir, safih, sufaha. Ya bagaimana? Coba antum sehebat apapun tanah yang antum miliki dibiarkan tidak ditanam, masa mau panen, ambil manfaat? Ya, bahkan di keterangan yang lain ya, diberikan perbandingan antara roja dan irja. Nah, ini berapa kali-kali ini disampaikan. Adapun roja, harapan yang benar, dimisalkan dengan orang yang menanam jagung. Antum punya tanah, tanam jagung. Antum pilih tuh bibit jagung yang unggul. Setelah itu dipupuk, diairi, dijaga dari burung-burung. Lalu duduk, saya insya Allah panen sekian ton. Itu namanya roja, harapan yang benar. Kenapa? Karena sudah dimulai dengan upaya. Upaya menanam, upaya memupuk, upaya memelihara, baru harapan panen. Itu pun terkadang apa? Enggak panen, kena hama, kena banjir bandang, kena longsor, dan lain sebagainya. Orang yang begitu saja harus khawatir. Ya. Seperti apa? Seperti hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadil ayah." Ya. "Walladzina yatuna ma'ataw wa qulubuhum wajilat." Qalat Aisyah, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Qala, "La ya binta Siddiq, walakinnahum alladzina yusumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat, ya, wa hum laha sabiqun." Rawahu At-Tirmidzi. Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang dibawakan kepada mereka apa yang diperbuat, hati mereka takut. Dibawa, maksudnya dibalas. Ketika dibalas dari amal-amal perbuatannya, hati mereka takut." Aisyah berkata, "Apakah yang dimaksud mereka orang-orang yang minum minuman keras ya Rasul? Orang yang mencuri sehingga ketika balasannya dibawa hatinya takut?" "Bukan Aisyah, bukan itu. Tapi mereka itu adalah orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, tapi mereka takut amal ibadah tersebut tidak diterima. Mereka lah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan. Mereka lah orang-orang yang mendahului." ini, sholat juga enggak. Ya, puasa mungkin awal, tengah, sama akhir. Kemudian apa? Duduk diam mengharapkan ampunan Allah. Duduk diam mengharapkan rahmat Allah. Ya. Tentu tidak benar. Yang sudah berusaha saja harus ada rasa khawatir. Seperti tadi. La yadunda siddiq walakim lahum alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an alla tuqbala minhum. Tapi mereka takut tidak diterima salat, puasa, sedekah. Itu yang takut. Ketika mereka akan diberikan balasan, takut apa? Takut tidak diterima. Ini tidak ini. Ya. Inilah seperti orang yang punya tanah kemudian tidak dipelihara. Lempar biji jagung semaunya. Tidak diairi, tidak dipupuk, tidak dihalau burung-burung yang datang. Lalu duduk dia santai dengan yakin, saya nanti akan panen sekian ton. Itu namanya irja. Apa irja? Orang yang tertipu. Itu murji'ah. Ya, amal tidak berpengaruh kepada iman, dosa juga tidak berpengaruh kepada iman. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita benarkan husnudzon kita. Banyak orang salah perasa, salah paham. Inna inda dhanni 'abdi bi. Ya, in dhanna khaira falahu, idza dhanna khaira falahu wa idza dhanna syarran falahu. Aku berada pada persangkaan hambaku. Kalau dia berprasangka baik, dia dapat kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk, dia dapat keburukan. Kalau mau berprasangka baik, berbuat baik, haji, umroh dan sebagainya, setelah itu baru dia. Itu pun kalau orang yang benar harapannya, dia takut. Seperti tadi, ada khauf dia, ada khauf, takut tidak diterima. Nah, bagaimana? Tidak sholat, tidak puasa, bolong, sholat bolong-bolong, dan sengaja sadar, kemudian dibangun di atas bahwa Allah Maha Pengampun. Itu tidak benar. Kalau kita sudah berusaha, terjatuh kepada dosa, lalu mengharapkan ampunan Allah, betul. Apa firman Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas banyak berbuat dosa, zalim kepada dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Kalau mau minta ampun dan disuruh minta ampun, ya. Disuruh minta ampun. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis kursi, ya, bahwa kalian itu semuanya berbuat salah. Dan aku mengampuni dosa. Wa afiru dunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kalian ampun kepada aku, pasti aku ampuni kalian. Disuruh fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kalian ampun kepada aku. Kalian kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah Ta'ala, kalian itu sesat, semuanya sesat. Kecuali orang yang aku beri padanya hidayah. Mintalah kalian hidayah pada aku. Semua kalian salah. Ya, maka mintalah ampunan padaku. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah kalian ampun padaku, pasti aku ampuni. Jadi kita minta ampun atas dosa kita. Kalau minta ampun, ya tobat, istighfar, ya kita rujuk kembali. Yang tidak sholat, sholat. Yang durhaka pada orang tuanya, berbakti. yang durhaka pada suaminya berbakti, yang dolim pada istrinya sekarang berbuat adil, dan seterusnya dan seterusnya. Baru itu harapan yang benar. Silahkan husnudzon pada Allah Ta'ala. Saya meskipun sudah banyak dosa, saya istighfar, saya mohon ampun, saya rujuk, saya kembali, saya berprasangka baik, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Ya. Ya. Beliau kasih contoh begini, wa kadzalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi an yaji'ahu waladun min ghairi jima' aw yasira 'ala ahli zamanihi min ghairi talabil ilmi wa hirsin tamin 'alaihi wa amsali dhalik. Begitu juga dengan orang yang donnya baik, husnudzon, prasangka baik, harapannya kuat untuk bisa punya anak, tapi tidak mau berhubungan sama istrinya. Bagaimana bisa? Oh bisa, anak angkat. Nah itu alasan. Yang namanya anak ya, anak sebenarnya. Punya anak, gak mau kawin. Pengen punya anak. Mau kenyang, gak mau makan. Bagaimana bisa? Ini logik. Ya. Atau orang ingin menjadi seorang yang alim. Paling alim di zamannya. Tapi tidak mau menuntut ilmu, tidak ada semangat ya sempurna untuk meraihnya, dan yang semisalnya ya. Maka dzalika man hasuna dhannuhu wa qiya rajahu fil fawzi bid darajatil ula wan na'imil muqim min ghairi tu'atin wa la taqarrubin ila Allah ta'ala bi imtithali awamirih wa jatinabi nawahih wa billahi taufiq. Begitu juga dengan orang yang berprasangka baik, harapannya kuat untuk menjadi orang yang sukses, punya derajat yang tinggi, dapat kenikmatan yang besar, ya, yang tegak lurus, tapi dia tidak melakukan ketaatan, tidak taqarrub kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan dan menjauhi larangannya. Bagaimana mungkin? Ya logikanya mau kaya tidak mau kerja. Mau pinter tidak mau belajar. Mau punya anak enggak mau kawin. Bagaimana bisa? Ya. Mau kenyang tidak mau makan. Sudah pasti ada sebab, ada akibat. Maka kita harus disuruh untuk mengambil sebab. Para sahabat yang mulia pun disuruh mengambil sebab. Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minal nar fa qalu ya rasulullah afala tattakilu ala kitabina wa nad'u al-amal fa qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidaklah masing-masing kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Para sahabat bertanya, kalau begitu ya Rasul, kita bersandar saja pada takdir, tidak perlu berbuat, tidak perlu beramal, diam, jangan, tidak, beramal, masing-masing akan dimudahkan menuju kepada takdirnya. Ya, man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Barang siapa manakto mau memberi wattaqwa bertakwa wasadqa bil husna membenarkan surga fasanu yassiruhu lil yusra maka kami mudahkan dia. Artinya orang yang mau baik, ada goodwill, ada keinginan baik, insyaallah dimudahkan menuju kepada kebaikan. Allah Ta'ala yang tahu hatinya ingin baik atau tidak orang ini, ingin memperbaiki diri atau tidak. Allah Ta'ala Maha tahu, maka akan dimudahkan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usr. Adapun orang yang bakhil, pelit, ya bakhil, man bakhila wastaghna, merasa cukup dari Allah Ta'ala, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna, mendustakan surga, artinya dia tidak ingin baik. Apa yang terjadi? Fasanu yassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia untuk sulit, kepada kesulitan dia untuk dapat hidayah. Jadi Allah Ta'ala bukan tidak berkuasa membuat Abu Jahal beriman. Allah Ta'ala maha tahu bagaimana hatinya. Ya, karena yang dilihat adalah Allah Ta'ala hati kita. Inna Allah la yanduru ila suharikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Allah tidak melihat kepada kalian dari bentuk fisik maupun harta, yang dilihat hati dan amal. Sementara amal tergantung kepada hati. Hati-hatilah dengan hatimu. Dia punya gerakan melalui bisikan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan, ya, bisikan-bisikan baik dari jin maupun manusia. Inna quluba ibni Adam fi isbi'i min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Hati manusia berada antara dua jari dari jemarinya Allah, kapan Allah memalingkan. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ingat, ketahuilah Allah menghalangi seorang dengan hatinya. Maka kita minta, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan aku di atas agamamu. Ini penting para jemaah. Jadi jangan biarkan bisikan berlalu. Karena kita itu diberi ilham berupa apa? Baik dan buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhamkan kepada hati ini, kepada jiwa ini dengan apa? Fujur dan takwa. Fujur dosa. Takwa kebaikan. Siapa yang membisikkan keburukan? Jin. Siapa yang membisikkan kebaikan? Malaikat. Ma minkum min ahadin illa waqad hukila ilaihi qariruhu minal jin. Wa qariruhu minal malaikah. Faqalu ya Rasulullah wa iyyaka, faqalu wa iyyaya, walakin a'ani Allah. Ya, fa aslama. Wala ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim. Tidaklah masing-masing kalian kecuali diberi qorin jin dan qorin malaikat. Qorin jin, ayo zina. Ayo ngelirik sini, ngelirik sana. Lihat sini, lihat sana. Buka HP-mu, gambar-gambar porno. Itu qorin dari jin. Ramadan sekarang, malam pertama. Orang suka berbuat, sambutlah. Itu qorin malaikat. Ngapain baru pertama kalau sudah semangat? Nanti kamu kalau terlalu semangat di hari pertama, kamu bisa loyo nantinya. Buat apa kalau begitu tidak istiqomah? Itu jin, setan. Mana yang kuat? Mana yang kuat nih para jemaah? Maka insya Allah dengan ilmu menambah iman, menambah kuat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Diingatkan lagi, ingat lagi, ingat lagi, ingat terus para jemaah. Nah, ini momentum Ramadan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa Roja, para pendengar Radio Roja rahmati Allah. Mari sambut. Jangan sampai seperti Nabi di atas mimbar, beliau mengatakan amin. Amin. Amin. Sampai tiga kali. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ala ma amanta? Faqala atani Jibril, thumma qala raghim an fumrin, dhubrita indahu wa lam salli alaik. Qul amin. Faqultu amin. Beliau katakan, beliau jawab, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Lalu dia mengatakan, celaka seseorang. Ya. Namamu disebut tapi tidak mau baca selawat. Katakan amin. Lalu aku katakan amin. Tsumma qala raghiban fumriin. Dakhala alaihi Ramadan, tsumma kharaja wa lam yufar lahu qul amin. Faqultu amin. Lalu Jibril berkata lagi, celaka seseorang masuk bulan Ramadan kepadanya, keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin Muhammad. Lalu beliau mengatakan, aku katakan amin. Yang ketiga, Jibril berkata, raghiba an fumriin akhraj adraka abawaihi aw hadahuma wa lam yudkhilahul jannah. Qul amin fa qul amin. Yang ketiga, Jibril berkata, celaka seseorang, dia mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya, tapi tidak membuat dia bisa masuk surga. Katakan amin. Lalu Nabi mengatakan amin. Coba. Disuruh amin oleh Nabi Jibril, dan Nabi mengamini. Di antaranya adalah orang yang mendapatkan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan setelah keluar dari bulan Ramadan. Lalu dia apa? Ah, tenang saja, gak ada masalah. Allah tuh Maha Pengampun, penyayang. Ya, kasih sayangnya melampaui dari kemarahannya. Itu benar semua. Mukaddimah itu. Tapi berikutnya yang salah, dia tidak mau berupaya. Nah, sekarang insyaallah, saya yakin insyaallah, ya, hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini, para pendengar berada di depan radio, berada di depan TV, ya, sambungkan hati saudara dengan Allah Rabbul Alamin. Mohon pertolongan, mohon taufik, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Semoga Ramadan ini menjadi keberkahan, karena memang penuh dengan keberkahan. Tapi ternyata apa? Ada yang terhalang. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, kebaikan di antaranya Lailatul Qadar, maka dia benar-benar terhalang dari kebaikan. Artinya ada yang terhalang dari kebaikan itu. Dan sayang, para jemaah rahmati Allah, sayang sekali, jangan sampai kita terhalang dari kebaikan. Waqad qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah fata'ammal kaifa ja'ala rajahum ityanahum bihadhihi ta'at. Lalu kata beliau, beliau membawa firman Allah Al-Baqarah ayat 218, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, itulah mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Fata'amman, perhatikan kata beliau, oleh engkau kaifa ja'ala raja'uhum, bagaimana Allah menjadikan rojak mereka itu, harapan mereka adalah dengan cara ityanahum bihadihi ta'ah, mereka mendatangi ketaatan-ketaatan tersebut berupa apa? Iman, hijrah, jihad. Terakhir, hendaklah beriman sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti imannya kalian, siapa? Para sahabat, dijamin petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling, berada dalam permusuhan. Itu imannya. Jadi ini keterangan singkat. Ya, hendaklah kalau mau beriman sebagaimana yang dipahami para sahabat. Kemudian hijrahnya seperti apa? Seorang mobil hijrah, mobil bank hijrah, sementara tetap dalam riba. Ya, hijab hijrah, hijabnya saja yang hijrah, sementara hijabnya seperti, ya maaf, kadang ya dengan berbagai macam pola, justru malah kelihatan lebih menarik bagi laki-laki. Lantas bagaimana konsep hijrah? Kita lihat hadis Nabi, ada al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang berusaha meninggalkan semua yang dilarang, bukan dipilih-pilih sesuai dengan selera. Yuk hijrah dari sini, tapi tetap seperti itu. Ya. Tetap dengan musik, nada dan dakwah. Nada jalan terus, dakwahnya berhenti. Masa dakwah pakai gitar? Ya. Sementara sudah jelaskan oleh Nabi, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Rawahu al-Bukhari. Sungguh akan ada, dan betul ada, la yakunanna lam tawqid dan tawqid, sungguh akan ada satu kaum dari umatku yang akan menghalalkan pelacuran, baju sutra bagi laki-laki, minuman keras dan alat-alat musik. datang sekarang. Hadis Imam Bukhari, oh dikatakan itu munqati, itu muallaq. Ya padahal ulama-ulama sudah memberikan keterangan bahwa hadis tersebut bersambung sampai kepada Nabi, di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya. Masih saja pegang Ibnu Hazm Ad-Dhahiri. Maksudnya jelas-jelas salah. Ya, kalau yang lain enggak mau ikut Ibnu Hazm, kalau urusan musik ikut. Ya, sampai tokoh-tokoh masyarakat bermusik semua. Ini para jemaah, kalau hijrah, hijrah semuanya. Berusaha sebaik-baiknya. Berusaha dengan sebaik-baik mungkin, itu hijrah. Karena apa? Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu, dengan niat yang kuat, dengan himmah, keinginan yang kuat. Adapun masih terjatuh, namanya manusia. Kullu bani Adam khotok, wa khairu al-khotoin at-tawabun. Setiap manusia, anak Adam, pasti salah. Sudah berusaha hijrah semuanya, masih terjatuh. Itulah manusia, sebaik-baik yang salah, yang mau tobat. Tapi kalau dipilih-pilih, hijrah ini yang enak nih. Ini jangan dulu. Ini nanti kalau ini hijrah saya nggak dapat apa-apa. Ini, ya hijrahnya hijrah, pilih-pilih, ya mujahid. Apa mujahid? Yang salah paham apa? Bom bunuh diri, mujahid atas nama jihad, ya itu. Isamunaha biwarismiha, memberikan nama yang bukan namanya. Mujahid, apa kata Nabi? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu taat kepada Allah. Mana bentuk ketaatan? Itulah dikejar. Nah, musim ketaatan sudah akan tiba, yaitu Ramadan. Mari kita menjadi mujahid-mujahid yang benar. Jadi muhajir-muhajir yang benar. Masjid namanya Muhajirin, tapi orangnya bergelimang dengan dosa-dosa yang ada. Maka tidak seperti itu seharusnya. Namun sudah ada niat, sudah ada himmah, keinginan kuat untuk hijrah, keinginan kuat untuk berjihad, masih terjatuh. Maka jangan putus asa dengan rahmat Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal masykuran wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, untuk dipahamkan, bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo. Yang pertama, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bobby ini ya? Dengan Bang Bobby di Kampung Baru Haji Naimo. Ya, silakan pertanyaannya. Di bulan suci Ramadan itu Pak Ustaz, dia berpuasa, dia sholat tarawih full Pak Ustaz. Bang Bobby, mohon maaf, pertanyaan ini selalu ditanyakan Bang Bobby di setiap pertemuan. Mohon maaf, kami sudah dijawab oleh beberapa Ustaz yang lalu. Kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Itanawalio yang bertanya. Tadi Pak Ustadz jelaskan bahwa dalam bulan suci Ramadan maka pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup rapat. Selanjutnya disebutkan bahwa setan-setan dibelenggu. Mohon nasihat dan petunjuk Pak Ustadz perihal tersebut di atas. Sebab sekalipun dalam bulan suci Ramadan, kecenderungan berbuat dosa dan maksiat bisa saja terjadi, sementara dosa dan maksiat yang dilakukan itu karena godaan setan. Terima kasih Ustaz, silakan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beberapa keterangan para ulama memang maknanya secara dohir. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Di samping itu juga maknanya adalah kesempatan berbuat baik dibuka lebar-lebar. Nah, kenapa masih ada orang yang masih berbuat dosa di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah, punyakah dia keinginan untuk berbuat baik? Yang kedua, apakah sebelum Ramadan dia sudah betul-betul senang, gembira menyambut bulan Ramadan? Seperti yang Allah firmankan, ya, man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu, ya, man a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Barang siapa mau memberi, ya, dan bertakwa dan membenarkan surga, kami mudahkan dia. Artinya kalau ada orang betul-betul ingin baik, akan dibaik, dimudahkan kepada kebaikan. Tapi kalau orang itu tidak menginginkan kebaikan, Nabi SAW bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, faman hurima khairaha faqad hurima. Di dalamnya, di Ramadan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan tersebut, maka dia benar-benar terhalang dari kebaikan tersebut. Artinya, ada yang terhalang. Apakah Allah menghalangi? Allah memberikan kesempatan. Allah Ta'ala membuka pintu surga. Tapi dia tidak mau. Tidak mau dia. Ya. Seperti, maaf, Nabi bersabda, ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Faqalu man ya'ba, faqala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umat masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Apa kata beliau? Yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat berarti dia tidak mau. Dia berpaling. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, diberikan hidup yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, kenapa aku kok buta sekarang padahal aku melek? Ya, qala kadzalika atatna ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Yang demikian sudah datang kepada kamu, ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu lupakan, kamu lalaikan, sekarang kamu dilupakan. Artinya dia berpaling, tidak mau. Itulah, ya, karena berpaling seperti itu, syaitan masih menyertai dia sehingga dia terhalang dari kebaikan. Ya, demikian. Allah a'lam bishawab. Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Hana di Boyolali, Jawa Tengah. Ustaz, nenek ana meninggal pas bulan puasa hari ke-10. Meninggalnya pun dalam keadaan tidur, saat mau dibangunkan sahur sudah tidak bergerak. Apakah bisa dikatakan beliau di dalam hal ini husnul khotimah ataukah belum tentu? Bukankah saat Ramadan pintu neraka ditutup? Syukran Ustaz. Iya. Kalau kita berbicara husnul khotimah, baik di akhir kehidupannya, ya, kita harus juga berprasangka baik, ya, kepada siapapun, kepada kaum muslimin, ya, apalagi meninggal, ya, dan sebelumnya sudah melakukan ibadah-ibadah puasa dan sebagainya. Nah, adapun tanda-tanda husnul khotimah disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya mengucapkan la ilaha illallah. Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu. Kemudian di antara yang lain adalah dahinya berkeringat. Kemudian di antara lainnya adalah meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Meninggal dalam keadaan terbakar. Ya. Meninggal tenggelam. Meninggal kena reruntuhan. Maka beliau meninggal di bulan Ramadan dan sebelumnya dengan perbuatan baik, insyaallah ya, dalam keadaan husnul khatimah. Tidur merupakan amal mubah. Tapi ketika tidur malam ya, dalam rangka untuk besoknya bisa beraktivitas ibadah dengan sebaik-baiknya, tentu apa yang mubah ketika diniatkan menjadi penyempurna yang wajib, maka dia dapat pahala. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana punya hukum yang sama dengan tujuan. Antum sahur. Maaf. Untuk supaya kuat puasa. Maka pahalanya besar. Ya. Nah, tidur dalam rangka untuk supaya besok subuh bangun, sahur bangun. Maka dengan demikian tidurnya jadi ibadah. Ya. Untuk menyempurnakan tujuan yang diharapkan, bisa sahur sunnah, sholat subuh wajib, maka apa? Dia beliau berada dalam kebaikan. Ya, seperti Syekh Albani menyebutkan dalam Ahkamul Janaiz termasuk fisabilillah, ketika orang keluar misalkan cari nafkah untuk anak istrinya, meninggal di jalan, itu fisabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun tidak disebut secara spesifik, kalau orang meninggal terbakar, disebut hadisnya, orang meninggal tenggelam, orang meninggal kena reruntuhan, orang meninggal melahirkan, itu cuma syahid. Ya, itu semuanya syahid, itu tanda husnul khotimah. Meninggal malam Jumat, hari Jumat, berkeringat di dahinya, itu semua tanda-tanda min alamati husnul khotimah. Demikian. Nah, beliau tidur-tidur hukumnya mubah. Tapi tidurnya di Ramadan dalam rangka biasanya supaya ibadah dengan baik, sahur bangun jam sekian, bisa sholat subuh, itu juga ibadah. Oleh karena itu niatkan untuk perkara yang mubah menjadi sarana untuk ibadah. Tapi perkara mubah tidak bisa lidzatihi, zatnya dipakai ibadah. Wah, saya mau tidur biar dapat pahala. Tidak, saya mau tidur supaya nanti sholat malam saya bisa bangun, supaya subuh bisa bangun dengan baik, supaya lah ini. Nah, maka itu jadi pahala. Kalau seperti itu berarti berada di jalan Allah. Kalau seperti itu insyaallah husnul khotimah. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Namanya pertanyaan tadi yang kami sampaikan, pertanyaan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadli Ustaz. Baiklah, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita, terutama menjelang bulan Ramadan ini. Semoga semua para jemaah, para pemirsa Roja, pendengar Radio Roja diberikan umur panjang, diberikan kesehatan dan dapat taufik. Nabi bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu At-Tirmidzi. Sebaik-baik manusia orang yang umurnya panjang, amal ibadahnya baik. Seburuk-buruk manusia umurnya panjang, sementara amal perbuatannya buruk. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.